Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faya ma'asana al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-214. Qala al-imamun nawawiyu rahimahullahu ta'ala. Wa an abi umamata Iyas ibn Sa'labah al-Harisi radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qaal man ittata'a haqqam ri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nara wa harrama alaihi al-jannata faqala wa in kana shay'an yasiran ya Rasulullah faqala wa in kana qadiban min araqin rawahu muslimun. Berkata al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala, dan diriwayatkan dari Abi Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Harisi radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Umamah namanya Iyas bin Sa'labah Al-Harisi, dia berasal dari Bani Harisah. Ibn al-Haris Ibn al-Khazraj Al-Khazraji. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, man iktata'a. Iktata'a artinya mengambil. Siapa yang mengambil hak seorang muslim tanpa hak, maksudnya biyaminihi dengan sumpahnya, maka sungguh Allah telah wajibkan baginya neraka dan Allah haramkan atasnya surga. Faqal, maka dia berkata, meskipun barang yang sedikit wahai Rasulullah, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau berkata, meskipun dia berupa batang atau akar dari pohon arok. Pohon arok itu pohon siwak. Artinya meskipun yang dia ambil itu satu batang siwak, satu batang akar siwak. Maka dijelaskan dalam hadis ini, siapa yang berbuat dolim pada seorang muslim, artinya dia mengambil hak seorang muslim yang itu bukan menjadi haknya. Siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan dolim, biyaminihi dengan sumpahnya, artinya dia bersumpah dengan apa, yaminul gumus atau yamin kadzib, dengan sumpah palsu, sumpah dustanya, wallahi ini milik saya ini. Dia menekankannya dengan sumpahnya, padahal itu bukan haknya, itu hak saudaranya sesama muslim. maka dengan sebab dosa itu Allah wajibkan baginya neraka dan Allah haramkan atasnya surga. Faqal Abu Umamah Al-Harisi bertanya pada Nabi, meskipun yang diambil itu barang yang sedikit oleh Rasulullah, artinya hak seorang muslim yang dia ambil, yang bukan menjadi miliknya, bukan menjadi haknya, yang dia ambil, yang dia kuatkan dengan sumpah palsunya tersebut, barang yang sedikit oleh Rasulullah, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan, meskipun hanya berupa batang siwak, satu batang siwak sekalipun, kalau dia mengambil hak saudaranya tanpa hak dengan cara zalim, terlebih dikuatkan dengan sumpah palsu dia, maka hal itu menyebabkan dia diadab oleh Allah di dalam neraka dan diharamkan baginya surga. Apakah dia kekal abadi di neraka? Maka tentunya butuh perincian. Kalau dia meyakini mengambil hak saudaranya secara zalim itu, apalagi dikuatkan dengan sumpah palsunya itu, dia yakini sesuatu yang halal, padahal dia tahu keharaman mengambil hak saudaranya tanpa hak, atau mengambil barang saudaranya tanpa hak, dia meyakini itu hal yang halal padahal diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti dia menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah, menjadikan dia kafir. Kalau dia mati belum bertobat darinya, dia kekal abadi di neraka. Namun kalau dia melakukan kedzaliman itu, dia tahu hukumnya haram, namun karena kelemahan imannya, karena dia lebih memperturuti tuntutan syahwat duniawiahnya, berarti dia telah melakukan sebuah dosa besar. Dan yang demikian itu menyebabkan dia itu terancam dengan adzabun nar, namun tidak kekal dalamnya karena masih seorang muslim. Demikian dirinci oleh para ulama. Maka ancaman dari perbuatan zalim itu sangat berat sekali. Allah mewajibkan baginya neraka, berarti dia harus melalui, kalau dia seorang muslim, harus melalui proses pembersihan diri dalam siksa neraka. Diharamkan baginya langsung masuk surga, diharamkan. Ini ancaman yang sangat berat bagi sebuah kedzaliman. Meskipun kata Rasul, kedzaliman yang dia lakukan, yang dibumbui dengan sumpah palsu itu, meskipun hanya mengambil satu batang siwak milik saudaranya seorang muslim, pohon arok, antum tahu kan yang dibuat siwak itu loh. Kalau yang dipakai siwak itu bukan pohonnya, kalau itu akarnya. Kalau pohonnya keras, kalau pohonnya itu gak bisa dipakai untuk siwak, tapi akarnya. Sekarang banyak teman-teman yang membudayakan pohon arok, kan dia bisa dipotong-potong itu bisa tumbuh. Akarnya itu yang digunakan untuk apa, bersiwak. Meskipun yang dia ambil tanpa hak itu satu batang akar siwak, terancam dengan ancaman seperti yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah, Allah wajibkan baginya neraka dan Allah haramkan atasnya surga. ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih kalau kedzaliman itu ditutupi dengan yamin kadzib tadi, dengan sumpah palsu. Ini bahaya. Dia bersumpah dengan menyebut nama Allah yang Maha Agung, menyatakan demi Allah, ini adalah punya saya, ini adalah hak saya, padahal bukan haknya, bukan miliknya, itu hak saudaranya. Maka dia terancam dengan siksa neraka, diharamkan baginya surga. Maka hadis ini memberikan tahdir syadid, peringatan yang keras dari mengambil hak saudara kita dengan tanpa hak secara zalim yang dibumbui dengan sumpah palsu. Ada peringatan yang keras dari Nabi alaihi salatu wasalam. Berarti mengambil hak saudara kita secara zalim dengan dibumbui sumpah palsu, ini termasuk dosa besar. Kenapa? Ada ancaman adab neraka di akhirat. Bahkan ditekankan dengan diharamkan baginya surga. Ancaman yang sangat berat. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-215. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن عدي بن أميرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا محية فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل أني أملك قال وملك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى رَوَاهُ مُسْلِمٌ. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan diriwayatkan dari Adi bin Umairah, Adi bin Umairata bin Farwah bin Al-Arqam bin An-Nu'man bin Amr bin Wahab bin Rabi'ah bin Muawiyah. Nasabnya demikian, sahabat yang mulia. Sahabat yang bernama Adi, ada beberapa, ada Adi bin Hatim. Ini Adi bin Umairah bin Farwah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, man istamalnahu minkum ala amalin, siapa saja yang kami pekerjakan dia di antara kalian untuk satu pekerjaan, untuk menarik zakat, kemudian dia menyembunyikan dari kami barang seukuran jarum atau yang di atasnya, karena gululan, maka itu adalah sebuah gulul, sebuah pengkhianatan. meskipun yang diambil itu hanya senilai jarum atau lebih. Itu adalah hulul, sebuah pengkhianatan. Ya'ti bihi yaumil qiyamah, nanti akan didatangkan dengannya pada hari kiamah. Dia akan pikul yang demikian itu. Kemudian seorang laki-laki kulit hitam dari sahabat Ansor berdiri menuju Nabi alaihi salatu wasalam. Faqala, kemudian laki-laki tersebut menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iqbal anni amalak, terimalah kembali dariku tugas yang engkau bebankan. Artinya dia minta izin untuk meninggalkan tugas tersebut. Berat, takut dia dengan resikonya. Wa malaka, Rasulullah mengatakan, qal wa malaka, ada apa denganmu? Artinya kenapa kok kamu abang mengundurkan diri? Qal, laki-laki hitam dari sahabat Ansar tadi menyatakan, karena aku mendengar Anda mengatakan demikian-demikian. Artinya siapa yang kami pekerjakan dia di antara kalian untuk satu tugas seperti menarik zakat atau mengurus ghanimah atau yang semisalnya. Kemudian dia menyembunyikan barang seukuran jarum atau lebih dari itu adalah sebuah pengkhianatan. Karena saya mendengar Anda menyatakan demikian-demikian, ini saya khawatir. Qal, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, wa ana aquluhul an, dan aku katakan hal itu sekarang. Siapa yang kami pekerjakan dia di antara kalian untuk sebuah tugas tadi, maka hendaknya dia membawa yang sedikit maupun banyak yang harus diserahkan semua. Fama utiya minhu akhadha, apa yang kemudian diberikan dibagikan untuknya setelah itu ya diambil. Wa manuhiya anhu intaha, dan apa yang dia dilarang darinya dia harus berhenti. Jangan melakukan kedzaliman. Maka di dalam hadis yang agung dan mulia ini dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Rasulullah menyampaikan, siapa yang kami angkat salah seorang di antara kalian untuk sebuah tugas mulia, mengumpulkan harta zakat misalnya, atau ghanimah hasil rampasan perang, atau amanah mengurus harta yang lainnya, kemudian dia menyembunyikan dari kami yang harusnya itu secara transparan disampaikan semua total demikian-demikian, kemudian kok disembunyikan meskipun hanya seukuran jarum atau lebih dari itu, maka itu dianggap gulul, dianggap bentuk pengkhianatan dan sebagai bentuk pencurian. Mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Maka apa yang dia curi, diambil secara khianat, dia berbuat gulul padanya, akan didatangkan nanti pada hari kiamat, dia akan menanggungnya, akan memikulnya. Mendengar sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang demikian itu, seorang sahabat kulit hitam dari kalangan sahabat Ansor langsung bangkit. Kata Adi bin Umairah, ka'ani angdur ilahi, sepertinya aku pernah melihatnya. Dia menyatakan, wahai Rasulullah, terimalah kembali tugas yang Anda bebankan kepadaku. Artinya dia minta izinkan aku meninggalkan tugas ini, menyerahkan kembali tugas ini kepada Anda, wahai Rasulullah. Artinya dia milih mengundurkan diri. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menanyakan, "Wa malaka?" Artinya, Ada apa denganmu? Apa alasan yang membuatmu untuk memilih mengundurkan diri? Maka sahabat tadi kemudian mengajukan alasannya atau udurnya. Yang membuatku untuk mengundurkan diri karena apa yang telah Anda sampaikan tadi. Aku takut ya Rasulullah, aku khawatir. Maka Rasulullah menyatakan, sekarang aku pertegas lagi. Siapa yang kami pekerjakan dia di antara kalian untuk sebuah pekerjaan mengurus harta, maka hendaknya dia membawa apa yang diamanahkan darinya, dari mengumpulkan harta zakat, sedikitnya ataupun banyaknya. Hasil yang dia kumpulkan dibawa semua, harus disetorkan semua. Jangan mengambil sedikit pun darinya. Adapun kalau sudah dikumpulkan, apa yang kami berikan padanya dari jatah dia, dari bagian dia, silakan dia ambil. Dan apa yang kami larang, dia berhenti. Jangan memaksakan diri untuk mengambilnya. Karena itu adalah sebuah kedzaliman. Maka dalam hadis yang agung dan mulia ini ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Jelas hadis ini merupakan tadi tahdzir syadid, artinya peringatan yang keras dan ancaman yang keras dari berbuat khianat. Jadi hadis ini merupakan ancaman yang keras, peringatan yang tegas dari perbuatan khianat bagi seorang pekerja atau karyawan, terlebih pegawai, apakah pegawai negeri misalnya, dia jadi bendahara misalnya di kantornya atau di perusahaannya mengurus harta. Maka dia harus menyampaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya itu kepada pimpinannya. Baik sedikit atau banyaknya itu harus dilaporkan semuanya, disetorkan semuanya. Kalau dia menyembunyikan sedikit saja, itu termasuk bentuk khianah, ghulul. Dan itu termasuk perbuatan dosa-dosa besar. Termasuk min kabairid dzunub, termasuk dosa-dosa besar. Karena ancamannya keras tadi. Nanti ada ancaman hukuman di akhirat. Barang-barang yang diambil secara zalim tadi akan didatangkan oleh Allah pada hari kiamat, kemudian dibebankan, dipikulkan padanya. Ini menunjukkan perbuatan semacam itu adalah perbuatan dosa besar. Di sini juga terdapat penjelasan bahwasanya bagi amil zakat itu enggak boleh mengambil sedikit pun untuk dirinya, tidak pula untuk selainnya, kecuali atas seizin pemimpin yang dia wajib untuk memberikan ketaatannya padanya. Kalau di sebuah perusahaannya tanpa seizin pemilik perusahaan enggak boleh, tanpa seizin atasannya. Berarti di sini enggak boleh kemudian pegawai itu berijtihad. Oh, ini langsung ini untuk saya. Ini untuk fulan, ini untuk fulan. Tanpa seizin dari pimpinan. Enggak boleh. Kalau dia melakukan yang demikian itu berarti dia melakukan sebuah pengkhianatan. yang akan menanggung risikonya pada hari kiamat akan didatangkan, kedoliman-kedoliman yang dia lakukan itu akan dibebankan padanya. Maka hadis ini menjelaskan pada kita bahaya ad-dulmu, bahaya kedoliman, dan bahaya al-khiyanah, bahaya sebuah pengkhianatan. Juga di sini ada peringatan bagi seorang pegawai tidak boleh bermudah-mudahan mengambil semacam tip-tip tambahan yang diberikan dalam rangka pekerjaannya, seperti yang telah dijelaskan dalam pertemuan yang lalu. Bahaya. Dan akan menanggung risiko yang besar pada kehidupan akhiratnya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya'ti bihi yaumil qiyamah. Barang-barang yang diambil secara khianat itu akan didatangkan oleh Allah pada hari kiamat dan akan dipikulkan, dibebankan padanya. Meskipun mihyaton fama fauqah, meskipun hanya satu jarum. Bayangkan, satu jarum. Berapa satu jarum harganya? 500 ya. Katanya Abdullah 500. 500. Risikonya besar 500. Jangan lihat nilai barang yang kita ambil secara dolim. Ini bahaya. Kalau cara pandangnya demikian, kalau ini perkara yang remeh. Tapi lihatlah agungnya zat yang kamu berbuat maksiat terhadapnya itu. Ini yang harus ada pada diri kita. Kalau dalam hati kita itu senantiasa ada ta'zim, pengagungan terhadap Allah, itu akan memberikan rasa khusyuk, rasa khauf pada kita kepada Allah untuk berbuat kemaksiatan padanya. Dan kalau kita dihindarkan dari perbuatan maksiat, itu termasuk bentuk kemuliaan yang Allah berikan pada seorang hamba. Ketika seorang hamba mudah terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, itu menunjukkan orang tadi dihinakan oleh Allah. Orang tadi hina di hadapan Allah. Kenapa? Kalau seandainya dia itu mulia di hadapan Allah, akan dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang dihinakan oleh Allah, enggak ada yang bisa memuliakannya. Mungkin makhluk bisa memuliakannya, mungkin karena takut, karena dia atasannya, karena dia bosnya. Dalam hatinya pasti ada kebencian dengan perbuatan aniaya, dengan perbuatan kedzaliman, dengan tindak semena-mena dan lain sebagainya. Mungkin dia memuliakan hanya secara zahir semata. Kalau bahasa orang Jawa, abang-abang lambi. Artinya di hadapannya ya kayak memuliakan, tapi ini orang itu tahu ini apa, orang yang zalim dan lain sebagainya. Siapa yang dihinakan oleh Allah, enggak ada yang bisa memuliakannya. Berarti ahlul ma'asi itu mereka itu orang-orang yang hina di hadapan Allah. Karena seandainya mulia, pasti dijaga oleh Allah dari melakukan kemaksiatan. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang beratnya amanah. Karena amanah ini diantara amalan yang pertama kali dicabut dari apa, amalan-amalan dalam Islam. Yang terakhirnya adalah sholat. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan berfaedah bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.